wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da'ma ba'd. Pada pertemuan terakhir kita telah pelajari tentang masdar marrah, yaitu berwazan fa'latan. Untuk apa itu masdar marrah ya akhwana Abu Abdillah? Fungsinya apa masdar marrah? Abdillah siapa ini? Abdillah Mohsin. Semua nah, bilangan perbuatan, satu kali perbuatan. Seperti dorbatan artinya satu kali sujud, sajdatan, satu kali makan, akladan. Cara membuat masdar marrah bagaimana, Pak Raihan? Diambil dari fi'il silati mujarrad dari wazan fa'latan. Nah. Dengan perkataan. Kalau dia misalnya, selain sulasi? Kalau selain sulasi dari masdarnya ditambah tak. Contohnya? Contohnya misalkan takbiru takbiran. Jika masdar aslinya sudah ada taknya, gimana? Hilang. Contohnya? Aklatan mana? Aklatan. Kitaban yang sudah ada taknya. Belum ketemu Mbak Sofie. Yang bawa cetakan lama siapa? Halaman berapa? Halaman 232 Mbak Sofie. Kiroatan, ya, masdarnya sudah ada taknya. Satu kali baca berarti apa? Kiroatan wahidatan. Taib. Sub masdar al marrah min al afalil atiyah. Indah ya Fana Abu Sufya. Waqafa. Waqafa yakifu. Masdar marrahnya apa? Waqfatan. Artinya? Itu wafako balik wakofa kok kof dulu ah berhenti berdiri akala wazan fa'latan aklatan aklatan artinya makan-makan terus nanti makan-makan. Satu kali makan. Makan-makan. Jalasa? Jalsatan. Artinya? Satu kali duduk. Nah, salama. Salamatan. Ah. Masdarnya tambah tak. Salama masdarnya apa? Fa'ala. Tasrif. Tasliman masdar marrahnya tasliman. Nah, itu gampang kan? Akrama yukrimu. Akrama yukrimu ikraman masdar marrahnya. Nah, begitu. Baik, kita ambil satu pelajaran di sini. Masdar hai'ah. Qala al-mu'allif ijlis jilsata talibi ilmin. Duduklah kamu seperti duduknya penuntut ilmu. Jilsatan misalun limasdaril hai'ah. Jilsatan itu contoh untuk masdar hai'ah. Nah, atau nama lainnya masdar nau atau isim hai'ah. Masdarul hai'ah ma yudkalu dalalati ala hai'atil fi'li wa sifatihi. Masdar hai'ah itu adalah apa yang disebutkan untuk menunjukkan hai'ah, keadaan suatu perbuatan atau sifatnya. Ya, cara duduk. Kalau cara makan berarti apa? Ikhlatan, cara berdiri wikfatan begitu. Wa yusaghu ala wazni fi'latin ikasrin fasukunin. Dibuat dengan wazan fi'latin, kasroh dulu lalu sukun. Fa'nya dikasroh lalu ainnya disukun, fi'lah. Contohnya jilsatan min jalasa. Apa artinya jilsatan? Cara duduk, bagaimana duduknya seorang. Fitanzili fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyatin. Artinya Bu Raihan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangannya, timbangan amalannya, maka dia Di dalam kehidupan yang diridhoi. Nah, syahidnya mana? Syahidnya Isyah, cara hidup, keadaan hidup yang radiyah. Fil hadis. Ikra. Nah. Membunuh. Jangan disiksa loh. Dalam peperangan membunuh ya sekali tebas mati sudah, atau tembak mati sudah. Demikian pula cara menyembelih. Kalau cara menyembelih apa bahasa Arabnya? Apa Sofia? Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Fi'la dhibha. Wa minal amthali ahashafan wa su'a kilatin. Al-hashafu arda'u tamri. Apakah kurma jelek dan takaran yang jelek? Jeleknya takaran. Al-hashaf arda'u tamri. Al-hashaf itulah kurma yang paling jelek. Yudrabu hadzal madzalu, peribahasa ini dibuat. Al-amsal di sini peribahasa ya, mungkin dalam bahasa kita permisalan gitu, contoh. Apakah hasyaf dan takaran yang jelek, artinya apa? Kormanya sudah jelek, paling jelek, cara takarannya pun apa? Sudah curang. Ini dibuat untuk liman yajma'u khosladaini makruhadain. Dibuat permisalan ini untuk orang yang mengumpulkan dua perangai yang jelek. Takdirul kalam atabi'u hasyafan watakil su'akilatin. Apakah kamu menjual hasyaf, kurma yang paling jelek tadi, dan kamu menakarnya dengan takaran yang curang, yang jelek. Syahidnya mana di sini? Belabas. Kila. Takaran. Wa qala syair ma syaina misyatal laythi gadan wal laythu ghadban. Artinya? Masyayamsi itu amsi. Masyayamsi, kami berjalan seperti berjalannya singa. besok dalam keadaan singa itu marah. Syaitnya mana? Misyata. Alaitu al-asadu jam'u luyus. Alaitu artinya singa, jamaknya luyus. Ini cara membuat apa? Masdar marrah. Masdar hai'ah. Dengan wazan apa? Fi'lah. So, masdar al-hai'ati minal af'alil atiyati. Buatlah masdar hai'ah dari fi'il-fi'il berikut ini. Ini tugas ya. Kemudian la yubna, empat fi'il ini tugas, dicari masdar hai'ahnya. La yubna al masdar hai'ah min ghairi sulasil mujarradi. Masdar hai'ah itu tidak dibuat dari selain sulasi mujarrad. Lalu bagaimana kalau selain sulasi? Kalau selain sulasi diberi sifat. Ya. Caranya kalau selain sulasi maka diberi apa? Sifat. Idza kana al-fi'lu fawqa sulasi yasirru masdaruhu bil wasfi. Di sifat. Misalkan apa? Akramtuhu ikraman hasanan. Ikraman adhiman. Wallahu a'lam. Bissawab. Naktafi bihadza barakallahu. Maf'ul mutlak. Bisa. Taltuhu kitlatan. Jadi maksudnya nanti yang now. Maf'ul mutlak yang menjelaskan now. Warga veteran ada rapat sebenarnya.